bermain cinta. Terang saja terlihat di mataku, kau peluk dia jelas di depanku. Apa kamu lupa pengorbananku? Kamu terlalu jahat perlakukan diriku sekejam ini. Lebih baikku sendiri. Aku pernah jadi malaikatmu, menjaga kamu selalu. Oh, dari hari burukmu. Oh, oh. Terang saja terlihat di mataku, pengkhianatan ada di depanku. Bagaimana kini ku kan percaya? Kamu terlalu jahat perlakukan diriku sekejam ini. Lebih baik ku sendiri. jangan sembunyi, sembunyi dari apa yang terjadi. Tak seharusnya hatimu kau kunci. Bertanya, coba ungkapkan semua yang ku rasakan. Kau acuhkan aku, kau diamkan aku, kau tinggalkan aku. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Ku ingin ku lupakannya. Jangan sembunyi. bahagia. Cinta Aku terluka agar kau bahagia. Cinta harusnya kau percaya, cinta pastikan setia jika kau mengerti yang sebenarnya. Cinta harusnya kau tak marah, semua kan baik saja. Mengertilah seharusnya kau percaya. Sangat berbeda, ku

bersimbu.